walakini uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasulullah, aku belum persiapkan dengan banyaknya puasa dan banyaknya salat. Ya. Aku tidak memiliki persiapan dengan banyaknya amalan puasa ataupun amalan-amalan salat, yakni amalan-amalan sunnah. Ya, adapun yang wajib maka tidak bisa ditinggalkan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Ya, aku memang tidak banyak melakukan puasa sunnah, demikian pula salat sunnah, demikian pula amalan-amalan yang lain, sedekah yang sunnah dan seterusnya. Aku tidak memiliki banyak bekal dari semua itu. Akan tetapi aku cuma memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Yakni engkau akan bersama Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, naam, beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling menggembirakan, naam, dari apa yang dia dengar kecuali perkataan ini. Ayol hadirun rahimahumullah. Demikian para sahabat, yang kalau dibandingkan dengan kita, kita tidak ada apa-apanya. Keilmuan, keimanan, amalan mereka, bahkan persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka merasa kalau bekal yang mereka kumpulkan itu sedikit, sehingga yang paling besar menjadi harapan mereka apa? Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ayol hadirun rahimahumullah. Nah, oleh karena itu, ini juga merupakan faedah yang sangat besar bagi kita. Nah, sekali lagi, kalau kita menyadari bahwasanya kita adalah orang yang serba kekurangan, maka adalah kita berusaha memperbesar yang ini, yakni memperbesar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Naam. Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan selanjutnya, raaitu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in lam arahum farihu bi syai'in asyadu minhu. Anas mengatakan, aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka gembira dengan sesuatu, tetapi aku tidak melihat mereka lebih gembira dengan sesuatu ini, yakni dengan sabda Rasulullah tadi. 6. Tidak ada yang lebih menggembirakan mereka daripada sabda Rasulullah ini. Qala rajulun, berkata salah seorang laki-laki, berkata salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajula ala amalin minal khairi bi amalin bihi atau ya'malu bihi wala ya'malu bimithlih. Bertanya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang laki-laki dia mencintai atau seorang dia mencintai orang lain karena amalan kebaikan yang dia lakukan, dalam keadaan dia tidak mampu beramal seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintai tersebut. Ya. Kita mencintai fulan karena fulan adalah orang yang soleh, amalannya adalah amalan kebaikan. Kita mencintai dia karena dia adalah orang yang baik, tapi kita amalan kita tidak sebaik dia. Bagaimana yang seperti ini? Ya. Seorang mencintai orang lain karena amalan kebaikannya, dalam keadaan dia belum mampu beramal seperti yang diamalkan orang yang dicintainya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama dengan yang dicintainya. 6. Al mar'u ma'a man ahab. Seorang itu dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Al mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah, haitsul hasyr wan nashr wal jaza. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat, yakni ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu, jangan sampai ketika di dunia kita mencintai orang-orang kufar, kita mencintai orang-orang fasik, mencintai orang-orang zalim, membela orang-orang zalim, agar apa? Agar kita tidak dikumpulkan dengan mereka pada hari kiamat. Tetapi hendaklah kita berusaha memilih dan memilah teman agar kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, maka kita memilih teman-teman yang baik. 6. Ya. Demikian pula dari sisi dikumpulkan pada mahsyar, demikian pula ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal, 6. Orang-orang yang baik, 6. Bersama dengan orang-orang baik, demikian pula balasan. 6. Balasan seorang dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka kalau kita mencintai orang-orang saleh, orang-orang soleh akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan kecintaan kita kepada orang-orang soleh, kita juga akan mendapatkan balasan ketika kita dikumpulkan bersama mereka. mendapatkan balasan kebaikan tentunya. 6. Wadzalika anal mahabbata amalun jalil min amalil qalb, min amalil qalb. Karena yang namanya kecintaan itu merupakan amalan yang mulia dari amalan-amalan hati. Wa ala darajatiha hubbullah ta'ala. Dan puncak atau derajat tertinggi dari kecintaan itu adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wa hadhi manzilatu sabiqin al mukhlasin. Ini adalah kedudukannya orang-orang yang terdahulu lagi ikhlas, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman mereka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa huwa yajiduna laha sa'adatan wa tuma'ninatan la tusafu. Dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, ketenteraman yang tidak tergambar, ya. Kebahagiaan dan ketenteraman yang tidak bisa digambarkan oleh orang lain yang belum mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Kama yadulu 'alaihi hadis sahih, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih, salazun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga kelompok orang yang ada tiga perkara. Kalau tiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan nikmatnya iman, akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yakni Allah dan Rasulnya itu menjadi yang paling dia cintai dari selainnya. 6. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, bukan karena nasabnya, bukan karena kerabatnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga adalah an yakraha an yauda ilal kufri ba'da in an qadzahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa finnar. Yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api atau dilemparkan ke dalam neraka. 6. Ini ayat hadirun, ini adalah faedah yang sangat berharga. Oleh karena itu adalah kita berusaha memaksimalkan mungkin memupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cara kita mempelajari nam sirah beliau, mempelajari warisan beliau untuk kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita. 6. Selanjutnya qala Syekh Darrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala, wa qala taala, jannatu adani yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden akan masuk ke dalamnya, mereka akan masuk ke dalamnya dan bersama orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka serta anak keturunan mereka. Surga Aden akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. 6. Allah Subhanahu wa taala sertakan pula bersama mereka masuk ke dalam surga Aden tersebut adalah bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak keturunan mereka yang soleh. 6. Ini. Demikian pula qala subhanahu wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqana bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka dengan anak keturunan mereka dan sama sekali kami tidak akan mengurangi amalan mereka sedikit pun. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan antara orang-orang yang mencintai. 6. Wa hadha mushahadun mujarrabun idza habba al-'abdu ahla al-khairi ra'aitahu mundamman ilaihim. Dan ini disaksikan bersama, ini terbukti kalau ada seorang hamba itu mencintai ahli kebaikan, mencintai orang lain yang baik, maka engkau akan lihat dia itu berusaha berkumpul dengannya. Ya, ini bukti cinta. Kalau seorang itu mencintai orang ini, dia akan berusaha mendekat, ya, berusaha mendekat dengan orang yang dicintai. Harisan ala an yakuna mithlahum, dia bersemangat untuk mirip dengannya, ya, berusaha untuk menyerupai dengannya. 6. Wa idza ahabba ahla syarr indama ilaihi wa amila bi amalihim. Dan demikian pula sebaliknya, kalau mencintai ahlu syarr, mencintai orang-orang yang jelek, maka dia akan lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang jelek. dan dia akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang serupa dengan perbuatan orang-orang jelek tersebut. 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama temannya, maka lihatlah oleh kalian siapa yang diajak berteman. Maka adalah salah seorang di antara kalian melihat, memperhatikan siapa yang diajak berteman. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda, wa mathalul jalisi salihi kahamilil miski, ima an yahziyaka wa ima an yabi'aka wa ima an tajida minhu raihatan tayyibatan. Wa mathalul jalisi su'i kanafihil kir, ima an yahriqa siyabak wa ima an tajida minhu raihatan khabisatan. Dan permisalan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Bisa jadi dia akan memberikan gratis kepadamu, atau dia akan menjualnya kepadamu, atau minimal engkau akan mendapatkan bau yang harum darinya. Sedangkan permisalan teman yang jelek itu seperti pandai besi. Bisa jadi dia membakar bajumu, atau minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Nah, ini sekali lagi hadis-hadis ini mendorong kita untuk memilih teman yang baik, memberikan peringatan kepada kita dari teman-teman yang jelek. 6. Wa idza kana hadza fi mahabbatil khalqi fi ma bainahum fa kaifa biman ahabballaha. Dan jikalau ini adalah kecintaan makhluk terhadap sesama mereka, ya. Kecintaan makhluk terhadap sesama mereka, kalau seorang mencintai orang yang baik, Allah akan kumpulkan dengan orang yang baik ini di akhirat kelak. 6. Fa kaifa biman ahabballah? Maka bagaimana dengan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qaddama mahabbatahu wa khasyyatahu ala kulli syai'in, dan dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan mendahulukan takutnya kepada Allah daripada segala sesuatu. Fa innahu ma Allah, maka sesungguhnya dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasala lahul qurbul kamilu minhu wa huwa qurbul muhibbin, dan sungguh dia telah mendapatkan kedekatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendapatkan kedekatan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kedekatan orang-orang yang mencintai. Wa kana Allahu ma'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya orang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang berbuat ihsan. Wa nas'alullaha an yarzuqana hubbahu wa hubba man yuhibbuhu wa hubbal 'amala alladhi yuqarribu ila hubbihi innahu jawadun karimun wa billahi taufik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kecintaan kepadanya. Demikian pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta terhadap amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan lagi Maha Mulia, dan Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik, dan taufik itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahmatullah. Hadis yang sangat agung dan sangat berfaedah. Nah, semoga bermanfaat menjadi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.